الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما بعد، قوم مسلمين رحمكم الله تعالى. Pada hari ini kita di dalam Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1442, yang mana Idul Adha adalah salah satu dari hari besar ataupun hari raya kaum muslimin. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Sebutkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu dengan sanad yang sahih, bahwa Anas bin Malik beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masuk negeri Madinah ketika melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Wa kana lil ansar, adalah untuk ansar, lahum yaumani yal'abuna fihima, mereka punya dua hari di dalam setiap tahun yang mereka bermain di dua hari tersebut. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, Allah telah menggantikan untuk kalian dari dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih bagus, Idul Adha wa Idul Fitr. Idul Adha demikian juga Idul Fitr. Dan Idul Adha adalah hari yang kita kaum muslimin, di antara kaum muslimin, menyembelih dari hewan ternak, dan diambil al-adha dari ad-duhaya, yakni apa yang dijadikan untuk berkorban, dan sebagian lagi mengatakan dari waktu duha. Maka ketika kita di dalam hari tersebut di Idul Adha, maka kita ingat apa yang telah dilakukan oleh mereka, para rasul, demikian juga para nabi, demikian juga orang-orang saleh, bagaimana mereka mengorbankan diri mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat di dalam sejarah, di dalam sirah nabawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diusir dari negeri Mekah, kemudian beliau berhijrah ke Madinah, negeri yang beliau cintai, yang Nabi mengatakan, wallahi innaki lahabbu bilad ilayya, demi Allah engkau adalah negeri yang aku cintai, yakni negeri Mekah, laula kalaulah tidak kau akhrajani, mengeluarkan aku darimu, makharajtu, aku tidak akan keluar. Demikian juga Allah SWT menurunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, sesungguhnya salatku, demikian juga nusukku, ibadahku atau sembelihanku, demikian juga kehidupanku, demikian juga kematianku adalah untuk Allah rabbul alamin. La syarika lahu, aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan aku termasuk dari orang yang pertama kali dalam keadaan muslim. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ayat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita juga dia menjadikan kehidupan kita, demikian juga kematian kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan berat sekarang ini. Di dalam jaihah, dalam keadaan ada wabah, untuk kita terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semampu kita untuk melaksanakan salat berjamaah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bagaimana kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggalkan negeri yang beliau cintai. Dan Nabi telah mengetahui jauh sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul, ketika waktu itu belum mendatangi Warqah bin Nawfal, salah seorang dari paman Khadijah istri beliau radhiyallahu anha. Maka waktu itu Warqah bin Nawfal telah mengabarkan, wallahi demi Allah, tidaklah ada seorang bawa sebagaimana engkau bawa, kecuali ia akan yu'ti, akan mendapatkan musibah. Kemudian Warqah mengatakan, sesungguhnya kaummu akan mengeluarkan engkau dari negerimu. Maka Nabi mengatakan, awamu khrijia hum, apakah mereka akan mengeluarkan aku dari negeriku? Kemudian Warqah mengatakan, na'am, iya. Dan kemudian beliau pun keluar dari Mekah setelah mendapatkan sisa ini berat, khususnya sahabat-sahabat beliau, orang-orang pertama kali masuk Islam, sampai di antara mereka ada yang dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi SAW telah berdakwah kepada mereka. Bahkan beliau setiap musim haji beliau mengatakan kepada kaum yang ada di situ, siapa di antara kaum atau siapa di antara suku ataupun kabilah ataupun apapun yang bisa kemudian menolong aku, untuk kemudian yu'ini, melindungi aku. Demikian juga yu'yamna'uni, menghalangi aku, untuk kemudian bila aku dari orang-orang yang musuh dakwahku. Diubalika risalah Rabbi, untuk aku bisa menyampaikan risalah Rabbi, untuk menyampaikan agama Islam. Fa'inna Quraisyan qad mana'uni, semua orang-orang Quraisy telah menghalangi aku. An ubalika risalah Rabbi, untuk aku menyampaikan risalah dari Rabbu, dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah masukkan keimanan dalam hati orang-orang Ansar. Sampai disebutkan sebelum Nabi hijrah, tidaklah di situ suatu rumah dari rumah-rumah orang yang ada di Madinah kecuali telah masuk di situ Islam. Sampai akhirnya beliau pun berhijrah menuju Madinah. Demikian juga kita dapati dari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kesalahan keperangan beliau, bagaimana beliau, demikian juga para sahabat yang mulia, berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kita tidak lupa apa yang Allah kisahkan tentang Nabi Ibrahim, demikian juga Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mengharapkan dakwaan Allah Subhanahu Wa Taala itu diberikan anak yang soleh, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepadaku anak yang soleh. Yang Allah sebutkan kisahnya dalam surat Shafat. Dan itulah harapan setiap orang tua, untuk mempunyai anak yang saleh. Kalau Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam, apabila meninggal bani Adam, maka terputus amalannya kecuali sadaqah jariyah, demikian juga ilmu yang terbubi, demikian juga waladun saleh yatulahu. Demikian juga dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Bazzar dari sahabat Anas Malik, Nabi mengatakan, sahabatun yang jenili abdi, Ada tujuh perkara yang terus mengalir kepada hamba, walaupun dia di dalam kuburannya. Kemudian Nabi mengatakan yang terakhir adalah walatun soleh, yatulahu ba'da mautih, anak yang soleh mendoakan dia setelah dia meninggal. Maka waktu itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, Rabbi habli minas solihin. Dan itu adalah perkataan ataupun doa yang diucapkan oleh sebagian orang. Bahkan itu adalah ucapan para nabi. Dan itu adalah contoh dari para nabi. Kemudian disebutkan Allah SWT mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin, wa basyirna bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang bijaksana, anak yang baik. Dalam ayat yang lain, bi ghulamin alim, dengan anak yang pandai. Langkah senang dengan Nabi Ibrahim mendapatkan anak tersebut. Falamma balagha mahu sa'ya, ketika dia dalam keadaan yang Ismail alaihissalam dalam keadaan balagha sa'ya, mampu untuk bekerja. Disebutkan oleh Ibnu Katsir Allah Ta'ala, yakni mampu untuk melaksanakan perintah bapaknya. Kesana nak, pergi kesana nak, ambil itu nak, sudah bisa. Untuk kemudian melaksanakan perintah bapaknya. Maka Allah berkehendak untuk menguji Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunaya ini arafil manam, ani atbahuka fandur mada taro. Wahai anakku, sungguh aku melihat di dalam mimpiku. Dan mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah SWT. Beliau minta pendapat anaknya, Nabi Ismail alaihissalam ketika waktu kecil. Maka waktu itu beliau mengatakan, sungguh aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih kamu wahai anakku. Maka bagaimana perkataan anak yang soleh? Nabi Ismail alaihissalam beliau mengatakan, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ini arafil manami, ani atbahuka fandur mada taro. Qala ya batif alma tu'mar sada yuduni insyaAllah minas sabiri. Maka Nabi Ismail mengatakan, hasil didirikan bapaknya Nabi Ibrahim, Khalilullah, salah satu dari kekasih Allah SWT. Maka mengatakan Nabi Ismail, wahai bapakku, ya abadi, dengan ucapan yang mulia, wahai bapakku, if'al, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kamu, engkau akan dapati aku insyaAllah termasuk orang yang bersabar. Maka demikian, falamma aslama wa talawil jabir, ketika keduanya pasrah, aslama dengan dhamir mutanna, ketika keduanya dalam keadaan pasrah kepada Allah SWT. Bapaknya, ya Nabi Ibrahim, sudah pasrah untuk menyembelih anaknya. Demikian juga Nabi Ismail sudah pasrah untuk disembelih. Maka kemudian Allah SWT gantikan dengan domba yang besar. Maka demikian, kita perhatikan dari kisah mereka, para nabi, nabi-nabi Allah SWT, demikian juga para rasul. Demikian juga bagaimana Allah menyebutkan kisah yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Allah SWT menurunkan dengan sebab perbuatan orang tersebut ayat di dalam surat Al-Hasyr. Allah sebutkan, وَلَذِينَ تَبَوْدَارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَيْجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Dan mereka mendahulukan melebihi diri mereka untuk orang lain, walaupun Nabi khasasah, walaupun mereka dalam keadaan khasasah, dalam keadaan butuh. Sebelum Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waktu itu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ketika dalam keadaan sangat berat waktu itu, tidak ada makanan atau makanan sedikit, beliau mendapati di rumah tidak ada makanan. Kemudian beliau mengatakan, man dayafa dayf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau menjamu tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka para sahabat tidak ada, kecuali satu orang Ansar mengatakan, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Maka kemudian dia mendatangi istrinya orang Ansar ini dan mengatakan, sungguhnya Nabi tidak ada apa-apa, demikian juga para sahabatnya, dan beliau mendapatkan tamu. Maka sisihkanlah makanan anak kita, yakni anak beli anak orang Ansar ini masih kecil, dan kita akan berbuat, dan itu adalah perbuatan bukan sandiwara, bukan sandiwara keduanya, tetapi itu perbuatan keduanya. Kemudian Allah memuji perbuatan keduanya. Kemudian orang ini mengatakan, ketika nanti tamu itu datang, maka matikan lampu, kemudian kita seakan-akan makan, padahal kita tidak makan, kita berikan makan untuk tamu kita, dan tidurkan anak kita. Kemudian dilakukan oleh perempuan tersebut, oleh perempuan solehah tersebut. Maka kemudian, ketika di pagi hari, setelah orang Ansar itu memberikan makanan kepada tamu tersebut, maka turun ayat. Turun ayat, waladina tabaudara wal iman, yang mereka itu mendahulukan orang lain melebihi diri mereka sendiri. Maka Nabi mengatakan, ajab Allah, Allah SWT dalam keadaan ta'ajub, merasa heran. Riwayat yang lain disebutkan, dahi Allah, Allah tertawa, min soni'ikum, dari perbuatan kalian berdua. Bagaimana Allah SWT merasa ta'ajub, demikian juga merasa Allah SWT dalam keadaan tertawa melihat perbuatan kedua orang soleh tersebut, mendahulukan orang lain, berkorban untuk agama Allah SWT. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Anas Malik radhiyallahu anhu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mutafaqun alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun wajada fihi ala wakal iman, ada tiga yang mendapatkan kemanisan dari manisnya keimanan. Sebutkan oleh Ibn Abi Hamzah dalam Sarah Sahih Bukhari bahwa beliau mengatakan Allah SWT telah memisalkan iman itu dengan pohon, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, wa darabullahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin, sebagaimana Allah SWT telah memisalkan keimanan itu dengan pohon yang bagus, asruha sabit, yang dia itu akarnya kokoh di bawah tanah, wa farha bisama, demikian juga dia menjulang pohon tersebut ke atas. Maka Allah misalkan dengan pohon, demikian juga di sini Allah misalkan bahwa iman itu ada manisnya. Sebutkan oleh para ulama, sebutkan oleh Ibnu Hajar, bahwa manis keimanan itu adalah al-insyirah lil iman, merasa lapang dengan keimanan, wa taladzub fi ta'ah, merasa lega dengan ketaatan, wa tahammul ala masyaqqi fihi, dan kemudian mampu untuk menanggung berat ketika melakukan ketaatan tersebut, ketika mendapatkan keberatan tersebut, maka dia dalam keadaan sabar. Maka ini adalah manisnya keimanan. Maka di antara Nabi SAW beliau mengatakan, ayyakunna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah Subhanahu wa taala demikian juga rasulnya itu adalah yang paling dia cintai melebihi yang sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bisa mengorbankan diri kita, demikian juga kehidupan kita ini, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Wassallallahu Muhammadun alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.